Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuma ma'ba'ad faya ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memulai rangkaian kajian dalam daurah kita, di mana pertemuan malam hari ini adalah bagian pertama sekaligus mukaddimah untuk rangkaian kajian yang berikutnya. Sebagaimana sudah antum ketahui bahwa tema majelis kita dalam daurah kali ini adalah Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah li mawqif al-muslim min al-awqil fitan, kaidah-kaidah syar'i yang menjelaskan tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Topik ini menjadi sangat penting pada hari-hari kita hidup ini, karena fitan silih berganti berdatangan menyerang kita dari berbagai arah dengan berbagai corak dan ragam, yang apabila fitnah-fitnah ini terus menyerang kita dalam keadaan kita belum memiliki kaidah-kaidah, kita tidak berjalan di atas fondasi-fondasi yang benar di dalam menghadapinya, maka kita akan roboh, kita akan jatuh berkelimpangan diterpa oleh berbagai fitnah itu. Oleh karena itu, para ulama kita yang mereka adalah para pewaris Nabi, yang Rasulullah nyatakan innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris-pewaris Nabi, والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Ketahui sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Innama warathul ilma, hanyalah yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang berupaya untuk meraih mendapatkan warisan dalam bentuk ilmu tadi, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar, yang sempurna. Itulah para ulama yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada mereka. Itulah para ulama yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan berbagai urusan kita, terkhusus dalam menghadapi fitnah, terkhusus dalam menghadapi berbagai fitnah, berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita, yang sulit tentunya bagi kita untuk menghubungkan dengan berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi, karena berbagai fitnah yang ada di zaman kita ini sebenarnya sudah ada contoh, misal yang terjadi sebelum kita ada. Hanya saja kita dengan berbagai kelemahan, berbagai keterbatasan pada diri kita, keterbatasan untuk membuka berbagai referensi itu, keterbatasan untuk memiliki berbagai literatur tersebut, keterbatasan untuk memahami berbagai literatur tersebut, keterbatasan untuk menghubungkan berbagai peristiwa kita atau peristiwa yang menimpa kita dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dahulu, maka kita tidak mampu mengambil manfaat dari berbagai sejarah yang pernah terjadi. Maka para ulama, mereka itu yang telah disebutkan adalah pewaris para nabi, mereka yang akan menjawab, mereka yang akan membimbing kepada kita, mereka yang akan meletakkan pondasi-pondasi, kaidah-kaidah agar di saat fitnah itu terus menerpa kita, kita berjalan di atas pondasi ini, tidak keluar dari pondasi itu, terus begitu. Nah, inilah pembahasan kita dalam daurah kali ini. Al-fitan, dan insyaallah sebagaimana biasa saya akan bertanya di tengah-tengah pelajaran nanti apa yang sudah kita bahas, entah itu perkataan atau qaul seorang alim, ataukah itu sebuah hadis, siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, apakah itu sebuah ayat atau yang lainnya, kaidah, sehingga kita akan belajar bersama dan nanti antum memurojaah. Pertanyaan itu bisa muncul di tengah-tengah kajian secara tiba-tiba, sebagaimana fitnah itu datang secara tiba-tiba, nah, di luar juga. Dan pertanyaan itu bisa menimpa kepada siapapun, sebagaimana fitnah itu juga tidak pandang bulu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, al-fitan itu adalah sebuah kata jamak dari al-fitnah. Al-fitnah makna dasar dari kata ini adalah al-imtihan atau al-ikhtibar atau al-ibtila. Ini maknanya sama. Al-imtihan, al-ibtila, al-ikhtibar. Makna bahasa kita ujian. Itu makna dasar daripada al-fitnah. Makna fitnah secara bahasa disebutkan diambil dari kata fatantu dzahaba idza adkhaltahu an-nar litumayyiza ar-radi'a minhu aw ar-radi'a minal jayyid. Aku masukkan batangan emas ini ke api, ya, atau kumpulan emas yang keluar dari tambang ke api, aku masukkan ke dalam api untuk memilah mana yang benar-benar emas murni, mana yang tembaga, mana yang besi, mana yang lainnya. Dimasukkan ke api. Nah, di situ akan terpisahkan mana yang benar-benar zahab atau emas, mana itu tembaga dan yang lainnya, sehingga nampak, oh ini yang emas, oh ini bukan. Yang emas dijaga, dipisahkan karena berharga. Ini asal kata al-fitnah, dalam bahasa Arab dipakai untuk itu, fatantu dzahaba. Aku fitnah emas ini, dalam bahasa letter lock-nya. Apa maksudnya aku fitnah emas ini? Aku masukkan ke api supaya terpisah. Nah, itu asal kata fitnah. Penting sekali kita menguasai makna lugawi, makna secara bahasa sebuah permasalahan, sebuah kata, membantu kita memahami hakikat permasalahan yang kita bahas. Jadi kalau disebut fitnah, pada dasarnya ini. Kadang-kadang di dalam Al-Quran kata-kata fitnah itu bermakna azab. Kadang-kadang bermakna azab. Sebagaimana firman Allah, "Dzuqu fitnatakum." Ketika Allah menyatakan kepada penduduk atau penghuni neraka, "Dzuqu, rasakanlah fitnatakum," yakni azabakum. Azabakum. Ini makna fitnah. Tetapi pada dasarnya kalimat fitnah ini pada keumuman pemakaiannya adalah makna yang tadi sudah dicatat, al-imtihan atau al-ikhtibar atau al-ibtila. Makna dalam bahasa kita apa? Ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan aku nabluukum, aku beri kepada kalian ibtila, ujian dalam bentuk asyar, kejelekan-kejelekan. Fitnah dalam bentuk syar, berbagai macam kejelekan, ujian dalam berbagai bentuk ujian, teman, tetangga, istri, anak, ahlu bid'ah, ahlu syubhat, ini syar. Wal khair, dan juga fitnah dalam bentuk khair, dalam bentuk kebaikan-kebaikan, ilmu, harta, pengikut, penyanjung, ya. Dalam awalnya adalah khair, tetapi ketika tidak ditempatkan pada tempatnya menjadi syar. Begitu juga ayat di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang kedua dan yang ketiga, menunjukkan makna fitnah ini tadi, menunjukkan definisi fitnah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, kami sebagai mukmin, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diberi fitnah, belum diuji. Maknanya walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh, sungguh telah kami beri fitnah orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang mukminin yang telah menyatakan iman sebelum kalian ini. Fala ya'lamannallahu alladhina amanu fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga dengan itu Allah memisahkan mana orang-orang yang beriman dengan iman yang jujur dan mana orang yang beriman dengan iman yang dusta. Ini fungsinya tadi. Ya, fitnah itu. Dan terus. Fitnah ini bermacam-macam. Atau sebagian ulama membagi fitnah menjadi dua jenis. Nah, ini akan saya tentukan fitnah jenis yang mana yang akan kita bahas dalam daurah kita. Kedua jenis fitnah ini, kedua bentuk fitnah ini tercantum atau terdapat di dalam satu hadis. Pembagian fitnah menjadi dua ini tadi. Tercantum dalam satu hadis. Satu hadis sekaligus menyebutkan dua jenis fitnah. Yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini panjang sekali. Nah, dalam hadis ini kata Hudzaifah, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyukum sami'a النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث في الفتن. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis tentang fitnah? فقال القوم نحن سمعناه. Maka beberapa sahabat pada waktu itu yang hadir menjawab, kami telah mendengar hadis yang kau maksud, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar segera menjawab, la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarih. Mungkin yang kalian maksud bahwa kami telah mendengar, wahai Umar, hadis tentang fitnah, yaitu fitnah yang menimpa seorang terkait dengan keluarganya atau anaknya atau tetangganya. Fatilka. Kemudian mereka menjawab, ajal, benar wahai Umar, itu yang kami maksud, yaitu hadis dari Rasul yang menjelaskan bahwa seorang itu diberi fitnah terkait dengan keluarganya, anak-anaknya, tetangganya, hartanya. Maka Umar menjawab, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Kalau fitnah yang seperti itu, yang jenis pertama ini, itu bisa dihapuskan dengan adanya pahala-pahala salat, saum, sadaqah. Ini jenis fitnah yang pertama, yaitu fitnah seorang terkait dengan apa? Keluarganya, hartanya, anak-anaknya, tetangganya. Nah, maksudnya bagaimana fitnah seorang terkait dengan anak-anaknya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat Taqabun, ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Nah, ini jenis, ayat ini masih menjelaskan fitnah jenis pertama. Maksudnya Umar, ini jenis yang pertama itu ringan. karena masih bisa insya Allah dihapuskan oleh pahala sholat, pahala saumnya. Itu kalau pahala, kalau sholatnya berpahala ya. Kalau mendapatkan pahala, kalau sekedar menunaikan waktu kewajiban, ya nggak bisa menghapuskan. Nah, itu juga saumnya kalau diterima oleh Allah. Nah, kalau nggak diterima, bagaimana mau menghapuskan kalau dia sendiri minus? Ria, misal, sholatnya juga ria, sodakohnya juga ria. Nah, barakallahu'alaikum. Ini jenis yang pertama. Apa maksudnya fitnah seorang pria atau yang menimpa seorang pria terkait dengan istri, anak, harta, tetangga? Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah pertama, seorang itu berlebihan di dalam mencintai anaknya, hartanya, istrinya, sehingga menjadikan dia lalai terhadap beberapa tugasnya, kewajiban dia. Karena cintanya kepada anak, segala kemauan anak dituruti. Nah, segala keinginan anaknya dipenuhi karena kecintaan dia kepada putranya. Enggak peduli dia apakah ini sesuatu yang baik bagi anaknya atau membahayakan anaknya. Yang penting dia senang. Ini fitnah. Karena senang kepada anak-anak, istri, dan yang lainnya, di rumah bergurau, berbincang, sampai datang waktunya sholat berjamaah, masih saja gak peduli, sampai akhirnya dia tidak mendapati sholat berjamaah, atau bahkan tidak hadir. Kalau hadir, terlambat. Karena anak, istri, kadang-kadang harta, oh sebentar, merapikan bon-bon dulu. Ini sudah segar mau komat, iya ini kalau tidak segera dirapikan nanti hilang, nanti kacau ini hitungannya. Nah, rapikan dulu, masukkan sana sini, sudah komat, sudah dua rakaat hilang. Ini fitnah. Nah, dan seterusnya. Semakin hal-hal tadi, keluarga, anak, istri, dan yang misalnya ini melalaikan dia dari sesuatu yang lebih besar lagi, maka lebih besar lagi fitnahnya, lebih besar lagi dosanya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama tadi kata Umar bin Khattab, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Kalau diterima. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ada kalau itu gampang nanti saya sholat ya hapuskan dosanya. Ini sudah ada tanda bahwa nggak akan dihapuskan itu. Sudah ada alamat gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, orang yang alamat atau tanda-tandanya akan dihapuskan itu takut ya Allah. Gara-gara tadi bergurau dengan anak-anak di rumah, bercengkrama dengan mereka sampai saya tertinggal satu rakaat. Dia beristighfar pada Allah. Alamat ini ada tanda bahwa tadi akan dihapuskan oleh kebaikan sholatnya. Nah, dan seterusnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini bukan pembahasan kita. Nah, pembahasan kita yang kedua. Karena Umar bin Khattab melanjutkan. Nah, walakin al-fitan allati tamuju mawjal bahri. Tetapi yang aku maksud adalah hadis tentang fitnah yang dia itu goncang keras, menerpa dengan terpan yang sangat keras bagaikan badai lautan. Nanti lihat badai. Datang satu, belum selesai, datang berikutnya. Yang ini masih jalan, disusul berikutnya, dipukul. Terus begitu. Nah, itu badai. Itu yang aku maksud, kata Umar bin Khattab. Fa'azkat al-qaum, maka Umar bin Khattab menjadikan orang-orang yang ada itu, sahabat-sahabat yang hadir, terdiam. Tidak ada yang berani jawab. Fakultu, maka aku berkata, kata Hudzaifah, ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku yang telah mendengar hadis semisal itu dari Rasul. Kemudian Hudzaifah menyatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu 'alal qulub ka'arbil hasir 'udan 'uda. Sesungguhnya fitnah itu diletakkan, ditempelkan ke kalbu bagaikan tikar. Bagaimana kata para ulama dalam syarah hadis ini, orang yang tidur di tikar ya, itu biasanya mengecap ya, ada cap bekas dari tikar itu. Kalau tikarnya persegi empat, bentuknya biasanya persegi empat. Kalau garis-garis ini ya, maka di punggung kita atau di pipi kita ada bekas garis-garis itu. Nah, maka seperti itu fitnah itu ke kolbu. Barakallahu fikum. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka tidaklah sebuah kolbu yang termakan oleh fitnah ini, disentuh oleh fitnah ini, dikenai oleh fitnah yang bentuk seperti ini, kecuali dia akan diletakkan padanya titik hitam. Ada lagi fitnah berikutnya, diterima, ditanggapi, diikuti, titik lagi hitam. Besok tadi pagi muncul, besok pagi muncul lagi fitnah, dia ikuti lagi, beri lagi titik hitam lagi. Pagi kena fitnah, nanti zuhur ada fitnah lagi, diikuti lagi. Terus syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah. Nah, wa yuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan tidaklah sebuah hati yang berusaha menolak. Nah, ini kok fitnah begini, saya mau tanya ulama. Ini kok fitnah begini, saya mau lihat bagaimana ulama menafsirkan tentang ini. Berusahalah di nanti yang kaidah-kaidahnya akan kita sebutkan. Dia berusaha menolaknya dengan berjalan di atas pondasi kaidah-kaidah yang diletakkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul serta bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Maka tidaklah kalbu yang seperti ini, yang punya kemauan menolak fitnah, kecuali akan diletakkan padanya titik putih. Sekali ada fitnah, ditolak lagi, titik putih lagi. Besoknya begitu lagi. Terus sampai Rasulullah menyatakan, hatta tasira ala qalbain, sampai kalbu-kalbu itu terbagi menjadi dua jenis kalbu. Abyadaka safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu. Yang satu putih, bersih, jernih kalbunya. Kalbu yang jenis pertama ini tidak bisa termakan fitnah, apalagi sampai membekas, selama masih tegaknya langit dan bumi, tetap dia bertahan. Jenis yang putih ini tadi. Kenapa dia putih? Karena selalu menolak. Aywa, nah, hadis ini siapa sahabatnya? Ya, itu. Ayo, yang noleh. Pak Salma? Iya. Betul. Iya. Nama sahabatnya siapa? Abu Hurairah, Pak Aisyah, Pak. Pertanyaan tiba-tiba. Kaget. terkejut. Nah, tapi antum Hudzaifah ibn Yaman, jangan lupa Hudzaifah ibn Yaman. Hati-hati, fitnah itu datang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wal akhar aswada murbada. Yang kedua, jenis hati yang mana tadi? Yang cenderung menerima, merespon. Ya. Ada fitnah, diikutin. Ada fitnah, ikut menyebarkan. Ikut fitnah, ada fitnah, ikut komentar. Ada fitnah, ikut bersikap. Tanpa mengikuti kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan oleh para ulama. Nah. Barakallahu. Maka hitam pekat. Kalkuzimu yakhiyah, bagaikan gelas yang diletakkan terbalik begini. Kalau gelas ini terbalik, apa mungkin diisi air yang segar? Gak mungkin. Gak mungkin diberi nasihat lagi. Antum sampaikan dalil, sudah gak bermanfaat lagi. Antum sampaikan ulama menyatakan gini, gak bisa sudah. Nah, kenapa? Rasulullah berkata, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak bisa lagi mengetahui yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf atau yang munkar sebagai yang munkar kecuali yang memang telah dinilai oleh hawa nafsu dia. Hawa nafsunya menyatakan ma'ruf, ma'ruf. Hawa nafsunya menyatakan munkar, munkar. Tidak lagi berdasarkan ilmu, fitrah, pikiran yang jernih sudah. Ini fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kamu juga mau jilbahar yang dinyatakan oleh Umar, yang seperti ini yang saya inginkan, yang saya maksud. Nah, jenis fitnah yang seperti ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, walaupun itu fitnah dan kita berlindung kepada Allah untuk diselamatkan, untuk dijauhkan dari fitnah itu, tidak terpengaruh oleh harta kita, anak kita, istri kita, dan yang lainnya, tetangga kita, sehingga kita tidak memenuhi hak-haknya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita berharap masih dilindungi oleh Allah. Itu biasanya pelakunya atau yang terkena fitnah itu merasa bersalah dia. Merasa dia, kayaknya gak benar gitu kan. Barakallahu fikum. Mayoritasnya itu bisa menyadari, walaupun tidak terucap dengan apa, lisannya gundah, hatinya tidak enak. Nah, ini aduh. Ya. Tapi jenis yang kedua, nah ini, yang tadi dinyatakan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Nah, ini yang berbahaya. Yang berbahaya seperti ini. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang merugi amalannya? "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yusinnu sunnah." Yaitu orang-orang yang tersesat jalannya, amalannya ketika di dunia dalam keadaan mereka meyakini bahwa mereka sedang berbuat amalan soleh, amalan yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, dakwah yang benar, dan seterusnya. Ini yang berbahaya. Maka pembahasan kita dalam daurah kali ini adalah jenis fitnah yang kedua ini. Semakin memperjelas makna jenis fitnah yang kedua dalam hadis ini ketika dilanjutkan. Fa'akhbartu anna bainahu wa bainaha babun. Aku kabarkan kepada Umar bin Khattab bahwa antara beliau dengan fitnah ini ada sebuah pintu penghalang. Nah, ada sebuah pintu penghalang yang pintu itu akan dipatahkan dan dihancurkan. Umar bertanya, "Akasrun dipatahkan, dihancurkan, atau yufda, atau dibuka pintu fitnah itu tadi sehingga terjadi fitnah itu bisa masuk. Nah, beliuksa kata Hudzaifah, bahkan dipatahkan. Kata Umar, kalau seandainya dibuka masih mungkin saja itu ditutup kembali, dikembalikan lagi, tapi kalau sudah patahkan, hancur sudah. Nah. Barakallahu fikum. Ini mukadimah kajian kita pada malam hari ini. Nah, bahwa fitnah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang kita akan bahas adalah jenis kedua. Bismillah ta'ala. Nah, hadis ini yang meriwayatkan siapa? Imam Muslim. Imam Muslim. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah besok ba'da fajar. Nah, kita akan lanjutkan besok insya Allah ba'da fajar bismillah ta'ala. Dalam keadaan lebih segar ya, dan siap menerima fitnah. Ujian, imtihan. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.